Ku tak inginkan kau ragu. Aku kan bertahan dalam hidupmu. Jika engkau pergi, hilang dariku, meninggalkan mimpi dalam tidurku bersamamu. Dan tanpamu. Jika engkau pergi, kau terus menghampiri. Rasa ini tak akan kembali. Jangan lagi kau terus tangisi. Semua tak pernah kau mengerti. Kini ku sadari saatnya kau pergi. Air matamu takkan mengubahku. Segala lukaku takkan terobati.